Maksudnya di sini bisa jadi batunya itu diambil dari Habasyah sana, atau bisa jadi model ukirannya, model kembang-kembangannya, atau modelnya itu dari model Habasyah. Jadi ada banyak kemungkinan yang dimaksud dengan fasuhu Habasyian. Jadi cincinnya Rasulullah itu terbuat dari perak dan mata cincinnya itu Habasyian dari negeri Habasyah. Lah maksud dari negeri Habasyah ini macam-macam tafsirnya. Ada yang mengatakan maksudnya batunya itu, batu cincinnya itu, matanya, mata cincin yang terbuat dari batu itu diambil dari negeri Habasyah. Ada yang mengatakan maksudnya Habasyian itu adalah modelnya. Adapun batunya belum tentu dari sana, tapi modelnya, ukir-ukirannya, dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi terbuat dari perak dan ada mata cincinnya dari Habasyah. Kemudian haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awana an Abi Bishrin an Nafi'. Nafi' adalah seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar. An Nafi' an Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah anaknya Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi yang mulia, ahli ilmu. Bahkan Aisyah mengatakan, tidak pernah aku melihat seorang laki-laki yang paling semangat ya mencocoki sunnah Nabi dalam gerak-geriknya melebihi Abdullah bin Umar. Sandalnya mirip Nabi, apa-apanya mirip Nabi. Karena senang mencontoh Nabi Abdullah bin Umar ini. Abdullah bin Umar berkata, perhatikan. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membuat cincin terbuat dari atau memakai cincin terbuat dari perak. Ya, menjadikan cincin dari perak. Fakana yahtimu bihi, dan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat cincin itu sebagai stempel. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya untuk stempel. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyurati raja-raja, menyurati panglima perang, pakai stempel itu yang ada di cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yalbasuhu, dan Rasulullah tidak memakainya. Nah, ini kata-kata Rasulullah tidak memakainya ini bertentangan dengan hadis-hadis lain yang jelas-jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakainya. Sehingga di sini wallahu a'lam banyak cara menggabungkan metode kompromi, karena di hadis-hadis yang lain Rasulullah memakai cincin. Tapi dalam hadis ini Rasulullah enggak pakai, ya ditaruh kalau untuk stempel baru dipakai. Ya, tapi enggak dipakai terus-terusan, cuma dibuat stempel aja. Maka ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang lain bahwa Rasulullah pakai, ditaruh di jari jemari beliau. Adapun jari yang mana nanti kita terangkan. Ya, jari yang kanan apa yang kiri nanti kita terangkan. Dan lebih afdol mana cincin pakai kanan apa kiri nanti kita terangkan. Jadi seperti itu ikhwatal iman, yang jelas ada hadis lain yang menunjukkan Rasulullah memakainya. Sehingga mungkin perawi melihatnya itu pas tidak dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Hafs ibn Umar ibn Ubaid wa huwa at-Tanafisi qala haddatsana Zuhair Abu Hasm Abu Khaisama an Humaidin an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau, qala Anas bin Malik berkata kana khatamun nabi min fiddah wa fassuhu minhu, ya cincinnya Rasulullah terbuat dari perak dan matanya dari perak. Cincinnya terbuat dari perak Habasyian yang tadi kita jelaskan itu. Jadi kalau ini dari perak, kalau yang pertama tadi mengandung makna bisa jadi batu. Allahu a'lam bisawab. Kemudian ikhwatal iman, tapi kalau yang dimaksud di sini fashu minhu berarti terbuat dari perak. Kemudian ikhwatal iman, hadis berikutnya. Haddatsana Mu'ad bin Hisham qala haddatsani Abi an Qatada. Qatada adalah seorang tabi'in yang mulia. Beliau adalah muridnya, di antaranya muridnya Anas bin Malik. Qatada berkata, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qol, Anas bin Malik berkata, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba ila al-ajam, qila lahu innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam, fastana'a khataman faka'anni anduru ila bayadihi fi kaffihi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Anas bin Malik berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berkirim surat ke raja-raja Ajam, raja-raja non-Arab, raja Persia, raja Mesir, raja Mesir dahulu kan bukan Arab ya, dulu bangsa Kipti namanya. Jadi Rasulullah itu kan tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah ini terjadi genjatan senjata Sulhul Hudaybiyah. Kalau kita cerita sejarah Rasulullah, di sana ada Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah itu salah satu poinnya adalah terjadi genjatan senjata dengan kafir Quraisy selama 10 tahun. Lah, untuk mengisi genjatan senjata selama 10 tahun itu, Rasulullah berkirim surat ke raja-raja non-Arab, raja-raja Ajam, ke Persia, ke Habasya, ke Mesir, ke Romawi, dikirimi raja-raja dunia pada waktu itu, dikirimi surat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, ketika Rasulullah hendak berkirim surat itu, ada yang berkata kepada Rasulullah dan mengatakan, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatam. Ya Rasulullah, sesungguhnya raja-raja non-Arab yang hendak Anda kirimi surat tidak akan menerima surat yang tidak ada stempelnya. Khatam, yakni itu tadi stempel, tidak ada stempelnya, enggak mau baca mereka karena dianggap enggak resmi. Fastona khataman, akhirnya dibuatkan untuk Rasulullah cincin. Tujuannya untuk ngasih stempel tadi itu ke raja-raja tadi itu. Kata Anas bin Malik, faka'anni anduru ila bayadhihi fi kaffihi. Seakan-akan aku melihat warna putih cincin yang dipakai Nabi itu di telapak tangannya. Ini dalil bahwa dipakai Nabi. Bahwa cincin itu dipakai oleh Nabi, tidak ditaruh. Kalau ada surat baru dipakai cincinnya untuk nyetempel. Bukan. Tapi memang dipakai oleh Nabi. Berdasarkan hadis, hadis ini. Inilah sebab Rasulullah pakai cincin. Karena Rasulullah umur 50 tahun diangkat jadi Rasul. Sampai 53 tahun mendakwakan tauhid di kota Mekah enggak pakai cincin Rasul. 13 tahun dakwah di Mekah enggak pakai cincin. Terus Rasulullah hijrah ke Madinah. 6 tahun setelah hijrah baru pakai cincin. Itu pun alasannya untuk kasih stempel kepada raja-raja dunia yang hendak dikirimi surat oleh Nabi. Nabi memanfaatkan waktu genjatan senjata dengan kafir Quraisy untuk berdakwah di luar Arab. Jadi terjadi kebuntuan perundingan pada waktu itu. Akhirnya disepakati, terjadi Sulhul Hudaybiyah. Salah satu poinnya adalah genjatan senjata selama 10 tahun. Maka untuk mengisi genjatan senjata itu, Rasulullah berdakwah kepada non-Arab, ngirim surat ke raja-raja dunia. Nah, nanti gak sampai 10 tahun, ya, beberapa tahun ya berlalu, ternyata kafir Quraisy melanggar perjanjian itu. Sehingga gak sampai 10 tahun, Sulhul Hudaybiyah sudah batal karena pengkhianatan kafir Quraisy. Thayyib. Itu ya. Kemudian ini ada penjelasan tentang ukiran. Ukir-ukiran yang ada di cincin Rasulullah. Perhatikan. Haddatsana Muhammad bin Yahya qal, haddatsana Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Qal haddatsani Abi an Thumama an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik. Masya Allah. Anas bin Malik ini bocah kecil cerdas. Bocah kecil yang berkhidmat. Ya, mewakafkan dirinya untuk melayani Nabi. Membantu Nabi. Sehingga bocah kecil ini belajar dari Rasulullah banyak hal. Sifatnya Nabi, cara sholatnya Nabi, bagaimana Nabi berwudu, bagaimana Nabi pakai pakaian, bagaimana Nabi berminyak. Paham semuanya. Anas bin Malik ini termasuk orang yang paling paham seluk-beluk Rasulullah. Karena selalu bareng-bareng Nabi. Makanya banyak hadis-hadis di kitab ini diriwayatkan Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, kana naqshu khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun satrun wa rasulu satrun, wallahi satrun. Dahulu ukir-ukiran yang ada di cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga baris. Baris pertama ada tulisan Muhammad. Baris kedua ada tulisan Rasul. Barisan ketiga ada tulisan Allah. Jadi Muhammad Rasulullah. Nah, jadi cincinnya Rasulullah itu ukir-ukirannya ada tiga baris. Baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Kalau dibaca Muhammad Rasulullah. Nah itu ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya fihi anna khatamahu kana mukawwanan min salasi kalimatin. Dalil ini, hadis Anas bin Malik ini menjadi dalil bahwa di cincinnya Nabi itu ada tiga kata. Kata Muhammad, kata Rasul, kata Allah. Muhammad Rasulullah. Naam. Wahadil kalimat lam tuktab fi satrin wahid. Tiga kalimat ini tidak ditulis satu baris, tidak. Tetapi ditulis dengan tiga baris. Muhammad satu baris, wa rasulu baris yang lain, dan Allah baris yang lain. Ya. Jadi seperti itu, bukan langsung Muhammad Rasulullah. Enggak, tapi apa baris tiga. Wa dhahirul hadis, ini penting perhatikan. Wa dhahirul hadis anna syatr al-awwal minal a'la. Kalau lihat dari zahirnya hadis ini, secara zahir hadis ini, maka barisnya yang pertama, baris yang paling atas itu tulisannya Muhammad. Baris yang kedua tulisannya adalah Rasul. Baris ketiga tulisannya Allah. Sehingga dari atas Muhammad, Rasul, Allah. Semoga bisa dipahami. Wa kana hadza naqshuhu, inilah ukiran yang ada di cincin Rasul. Lam yakun alaihi syai'un akhar, tidak ada tulisan yang lain. Adanya cuma tulisan dari atas Muhammad Rasul Allah. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, sama dari Anas bin Malik pula, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Qaisara wan Najasyi. Sesungguhnya Rasulullah pernah berkirim surat ke Raja Kisra. Kisra itu Raja Persia. Wa Qaisar. Qaisar itu Kaisar Romawi. Wan Najasyi. Najasyi adalah Raja Habasyah. Jadi Rasulullah pernah menyurati raja-raja tersohor di muka bumi pada waktu itu. Rasulullah ngirim surat ke Kisra, pemimpin Persia. Rasulullah mengirim surat ke Kaisar, pimpinan Romawi. Dan Rasulullah mengirim surat ke Najasyi, pimpinan Habasyah. Fakila lahu, maka dikatakan ke Nabi, innahum la yakbaluna kitaban illa bikhatamin. Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak akan menerima surat yang tidak ada stempelnya. Fasaha Rasulullah khataman khalaqatuhu fiddah. Maka Rasulullah khalqatuhu firdho. Maka Rasulullah memakai cincin, membuat cincin. Yang cincin ini terbuat dari perak. Terus di cincin itu dikasih ukir-ukiran. Ukir-ukirannya adalah Muhammadun Rasulullah. Stempel, kayak tanda tangan kalau zaman sekarang. Stempel, ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa itu resmi begitu. Kemudian ikhwatul iman selanjutnya. Haddatsana Sa'id bin Amir wa Hajjaj ibn Minhal an Hammam an Ibnu Zuraid an Az-Zuhri an Anas bin Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau masuk al-khala, masuk kamar kecil, naza'a khatamahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepas cincinnya. Jadi Rasulullah kalau masuk kamar mandi, cincinnya dilepas. Kenapa? Karena di situ ada asmaullah. Ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Ada nama Allah di situ. Maka cincin tersebut dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena untuk memuliakan dan menghormati nama Allah tidak boleh dipakai di tempat yang kotor. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, ini sama ya hadisnya. Ini perhatikan. Hadisnya Rasulullah, cincinnya Rasulullah. Kemana sekarang cincinnya Rasul itu? Apakah ada negara yang mengklaim punya cincinnya Nabi? atau orang mengklaim ini cincin Rasulullah. Benar enggak klaim seperti itu? Perhatikan, ada riwayat ini. Haddatsana Isha' ibn Mansur qal haddatsana Abdullah ibn Numair qal haddatsana Ubaid ibn Umar an Nafi', seorang tabi'in, an ibni Umar, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Perhatikan. Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqin aw min wariqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai atau menjadikan cincin terbuat dari perak. Cincinnya Nabi terbuat dari perak, bukan emas. Makanya laki-laki enggak boleh pakai emas, haram, dilarang dalam Islam. Ya, Rasulullah pakai cincin terbuat dari perak. Fakana fi yadihi, cincin ini dipakai Nabi di tangan beliau. Thumma kana fi yadi Abi Bakar, ketika Rasulullah wafat, cincin ini ada di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq wafat, maka cincin ini pindah ke tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum ajmain. Ketika Umar bin Khattab wafat, maka cincinnya Rasul ini yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah pindah ke tangannya Utsman bin Affan. Hatta, perhatikan, ini garis bawah ini ya. Hatta waqa'a fi bi'ri Arisin. Sampai akhirnya cincin yang dipakai oleh Utsman bin Affan tadi jatuh. Jatuh di mana? Di sumur Aris. Jadi ada sumur di kota Madinah namanya Bi'r Aris. Di situ ketika Sayyiduna Utsman bin Affan ada di tempat itu dan beliau menggerakkan cincinnya, jatuh cincin itu. Cincinnya Rasul itu jatuh di sumur Aris. Yang mana ada ukirannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan, wa Bi'r Aris, sumur Aris itu ada di sebuah kebun dekat Masjid Quba. Ya, Masjid Quba yang sekarang di kota Madinah itu. Wa kana Utsman 'alal Bi'r, pada waktu itu Utsman ada di atas sumur itu. Wa akhadha yuharrikul khatam fi yadi fasaqata minhu fil Bi'r. Pada waktu itu Sayyiduna Utsman bin Affan sedang menggerak-gerakkan jari beliau, menggerakkan cincin beliau, jatuh kecemplung, kata orang Jawa. Ya, kecemplung ya. Kecemplung di sungai, di sumur Aris tersebut. Fakhtalafa Utsman ma ashabi salat ayamin yanzihuna al-bi'r falam yajiduhu. Maka Umar bin Khattab beserta para sahabat nyari cincin itu di dalam sumur tuh tiga hari. Tiga hari dicari di sumur itu. Cincin tersebut dicari. Falam yajiduhu, enggak ketemu-ketemu. Mereka enggak berhasil menemukan. Falqaul biwujudi khatami Rasulillah fi hadzal zaman almutaakhir da'watun taftaqiru ila burhan. Makanya kalau ada orang zaman sekarang mengklaim dia punya cincinnya Nabi ada di museum ini, ada di museum itu, ada di negara ini, ada di negara itu, ini cincinnya Rasulullah, jangan dipercaya. Fa huwa yahtaji ila burhan. Oh, karena klaim seperti ini butuh dalil. Sedangkan dalilnya nyata, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, bahwa cincin yang dulu dipakai Rasulullah, setelah wafat dipakai Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat dipakai Umar, setelah Umar wafat dipakai Utsman, ketika Utsman ada di sumur Aris, jatuh tuh sumur, ke sumur apa cincin tersebut. Dicari sama para sahabat tiga hari, tidak ketemu-ketemu. Maka, ini adalah dalil yang jelas, riwayat Bukhari Muslim, bahwa cincinnya Nabi itu jatuh, hilang, enggak diketemukan. Sehingga kalau ada orang yang mengklaim di zaman ini punya cincinnya Nabi, maka itu adalah klaim yang tidak bisa diterima. Itu ya, wallahu a'lam. Nah, kemudian ikhwan taliman, sekarang ada bab baru tentang bab majaa fi anna nabiyya kana yatakhattamu fi yaminihi. Bahwa Rasulullah itu memakai cincin di bagian yang kanan dari jari beliau. Nah, ini pensyarah kitab Sama'ilun Nabi al-Imam atau Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizallahu mengatakan bahwa banyak riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin di jari kanan, tapi hunaka riwayat ukhra tufidu tahattumahu fi yasarihi. Jadi ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan Rasulullah juga pernah memakai cincin dan ditaruh di jari sebelah kiri. Sehingga hal ini Tidak usah kita klaim bahwa harus kanan, harus kiri, tidak. Karena ada riwayat dua-duanya. Maka dari itulah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau berkata, Wakhtalafatil ahadith hal kana fi yumnahu au yusrahu. Ada beberapa hadis yang kelihatannya berselisih. Apakah Rasulullah memakai cincin di sebelah jari kanan atau di jari kanan ataukah di jari tangan yang sebelah kiri? Ada banyak riwayat, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kulluha sahiha. Semua hadis yang menerangkan itu sahih. Jadi yang menerangkan Rasulullah itu pakai tangan kanan, ya, cincinnya di tangan kanan, atau cincinnya Nabi di tangan kiri, maka ini dua-duanya ada dalil sahihnya. Sehingga gak bisa diklaim Rasulullah itu hanya pakai di jari kanan terus, gak bisa. Sebagaimana dikatakan selalu di kiri, gak bisa juga. Ya, maka dari itulah di sini dikatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim mengatakan, perhatikan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, ajma'u ala jawazit takhattum fil yamin wa ala jawazihi fil yasar. Para ulama berijma' bolehnya memakai cincin di tangan kanan dan boleh juga di tangan kiri. Wala karahata fi wahidatin minhuma, tidak ada makruh dari salah satu di antara keduanya. Enggak ada kata-kata ini dibenci, ini yang tidak dibenci, ini yang makruh, enggak, dua-duanya sama. Cuman wakhtalafu ayyatahuma afdal. Cuma para ulama berselisih pendapat mana yang lebih afdal. Kalau bolehnya sama-sama boleh. Kanan boleh, kiri boleh. Tidak dibenci, kiri tidak dibenci, kanan tidak dibenci. Boleh-boleh saja, enggak masalah. Cuman mana yang lebih afdal? Pakai cincin kanan di tubuh, di apa, tangan kanan atau di tangan kiri. Yang afdal yang mana? Fatakhattama katsiruna minas salaf fil yamin. Banyak para salaf, para ulama salaf bercincin dengan jari jemari yang ada di kanan. Wa katsiruna fil yasar, tapi ada juga banyak ulama yang bercincin di jari sebelah kiri. Fastahabba Malikun al-yasar, Imam Malik lebih cocok pakai cincin di sebelah kiri. Nah, Imam Malik itu berpendapat lebih baik kiri. Adapun madhab Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kata Imam Nawawi, wa madhabuna wajhani. Ya, ada dua wajah. As-sahihu, tapi yang sahih, annal yamin afdol. Kata Imam Nawawi, memakai cincin itu yang afdol, yang sebelah kanan. Kenapa? Li'annahu zinatun, karena cincin itu kan perhiasan. Wal yaminu asyraf wa ahaqqu bizina wal ikram. Dan tangan kanan itu lebih mulia dan lebih berhak untuk diberi hiasan dan kemuliaan daripada tangan kiri. Ini menurut Imam Nawawi lebih afdol pakai cincin yang dipakai di jari sebelah kanan menurut Imam Nawawi. Dan ini masalah khilafiyah, tidak ada dalil sharih yang menerangkan mana yang afdal, cuma para ulama berpendapat. Nah, kalau saya pribadi pakai kanan. Ini sama dengan hukum pakai jam tangan. Ada yang tanya ke saya, "Ustaz, pakai jam tangan ini yang bagus di mana? Kiri apa kanan?" Karena saya melihat banyak ustaz yang memakai dari tangan apa? Memakai jam tangan di tangan yang kanan. Enggak ada dalil dalam ini. Lagian di zaman Nabi juga belum ada jam tangan, ya. Jadi tidak ada dalil, boleh kanan, boleh kiri. Ya, cuma nanti ini dibawa kemana? Kalau ini perhiasan, maka kata Imam Nawawi, kalau perhiasan berarti lebih bagusnya di tangan yang kanan. Mungkin kalau yang pakai tangan, pakai jam tangan di sebelah kanan atau cincin di sebelah kanan, mungkin pertimbangannya adalah kalau lagi membersihkan kotoran ketika istinja dan seterusnya. Mungkin pertimbangannya itu juga di antaranya. Tayyib, kita lihat ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah. Muhammad ibn haddatsana Muhammad bin Sal bin Askar al-Baghdadi wa Abdullah ibn Abdurrahman qala akhbarana Yahya bin Hassan qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namir an Ibrahim ibn Abdullah ibn Khunain an Abi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib. Perhatikan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincinnya di tangan sebelah kanan. Begitu juga hadis serupa dengan itu yang diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib mengatakan kana Rasulullah yatakhattam fi yaminihi. Rasulullah memakai cincin di kanan, di tangan yang kanan. Jadi begini ya, Imam At-Tirmidzi ini termasuk yang condong ke sebelah kanan. Makanya beliau ini yang diriwayatkan kanan semuanya, kiri enggak disebutkan. Di sini kiri enggak disebutkan. Nah, padahal ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan sebelah kiri sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, sebagaimana disebutkan juga Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadil Ma'ad juga mengatakan bahwa Rasulullah itu kadang memakai cincin di tangan kanan, kadang di sebelah kiri. Jadi intinya dalam hal ini enggak ada masalah. Tinggal para ulama berselisih tentang mana yang afdol. Begitu ya. Begitu juga dengan hadis yang lain, masih sama menerangkan bahwa tangan kanan, yaitu hadis Jabir bin Abdullah, dan enggak usah kita ulangi karena sama hadisnya, menerangkan bahwa Rasulullah itu sebelah kanan. Kemudian ikhwan talingan, iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, Rasulullah memakai cincin dengan tangan kanan. Begitu juga dengan hadis Abdullah ibnu Umar. Ya, mengatakan bahwa beliau memakai di tangan sebelah kanan. Dan tadi sudah kita jelaskan. Jadi ikhwatul iman, seperti yang saya katakan, Al-Imam At-Tirmidzi mencantumkan bahwa Nabi memakai di sebelah kanan. Ya, itu yang dipakai beliau. Tapi pensyarah kitab ini menjelaskan bahwa ada riwayat-riwayat yang lain yang tidak dicantumkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah itu memakai cincin pakai tangan kiri. Gitu ya. Wa naha an yankusha ahadun alaihi. Jadi Rasulullah itu melarang siapapun untuk mengukir cincin dengan ukiran yang sama dengan ukiran cincinnya Nabi, dilarang. Jadi Rasulullah itu kan tadi saya katakan, wana qasafihi, ada ukiran di cincinnya Nabi itu tulisannya Muhammad Rasulullah. Terdiri dari 3 baris. Baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Jadi Muhammad Rasulullah. Lah, Rasulullah melarang siapapun untuk memakai cincin yang ada ukirannya, yang mana ukirannya itu disamakan dengan ukiran miliknya Nabi, enggak boleh. Karena stempel harus ada satu di bawah Nabi. Wa huwa alladhi saqata fi mu'aqib fi mu'aqib fi mu'aqibin fi bi'ri arisin. Ya, dan cincin yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah, itulah cincin yang jatuh di sumur Aris, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian ikhwatul iman, ini hadis yang terakhir, setelah itu kita tanya jawab. Besok kita akan berbicara tentang pedangnya Rasulullah. Sekarang kan cincinnya Rasul. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas pedangnya Rasulullah. Taib, ini hadis yang terakhir, perhatikan. Haddatsana Muhammad ibn Abdullah al-Muharibi qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Musa ibn Uqbah an Nafi an Ibn Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahabin fakana yalbisu fi yaminihi fattakhadha an-nasu khawatima min dhahabin fatarakahu sallallahu alaihi wasallam faqala la albasu abada fatarhan nasu khawatimahum. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sempat memakai cincin terbuat dari emas. Kemudian beliau memakai cincin itu di tangannya sebelah kanan, terbuat dari emas. Maka orang-orang niru dan orang-orang membuat cincin terbuat dari emas. Akhirnya Rasulullah membuang cincin itu. Rasulullah enggak mau pakai emas lagi. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan la albasu abada. Mulai detik ini aku tidak akan memakai cincin emas ini selama-lamanya. Fatarahan nasu khawatimahum, akhirnya orang-orang pun melemparkan cincin-cincin emas mereka karena mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana bagaimana para sahabat itu sangat mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak apa namanya menyelisih perintah Rasul. Ketika Rasul memerintahkan agar seseorang tidak memakai cincin yang terbuat dari emas, langsung para sahabat membuang cincin-cincin mereka. Bahkan dalam riwayat dikatakan ada seorang laki-laki memakai memakai cincin terbuat dari emas. Ketika Rasulullah melihat, maka cincin itu diambil dan dilemparkan oleh Nabi. Bahwa ini adalah api neraka, kata Nabi. Terus Nabi pergi. Maka sahabat ini pun pergi, enggak ngambil cincinnya. Ditegur sama temannya. Jangan pulang dulu itu loh. Ambilin cincinmu. Kamu ambil, jual. Kalau dapat uang, kasih ke keluargamu. Atau biar cincin dipakai keluargamu yang perempuan-perempuan. Kenapa kamu buang? Apa kata sahabat ini? Wallahi, aku tidak akan mengambilnya. Bagaimana aku mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Rasulullah dari diriku? Subhanallah. Padahal yang dimaksud Nabi kan larangan memakainya. Bisa saja sahabat ini mengambilnya, menjualnya, dapat duit, dikasihkan keluarganya. Bisa saja. Tapi saking ittiba'nya, dan dia itu gak mau mengambil apa yang sudah dilemparkan oleh Nabi dan mengatakan, bagaimana aku mengambil sesuatu yang sudah dilempar oleh Rasulullah dari diriku. Selamanya aku tidak mengambil itu. Itu menunjukkan bagaimana sahabat itu sangat, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan ikhwan al-iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan al-iman, irahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pembahasan faedah terakhir. Nah, ini perhatikan di cincin yang mana? Kok di cincin yang mana? Di jari yang mana? Rasulullah memakai cincin. Ini ada keterangan, perhatikan. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik, annahu qaal, Rasulullah berkata, Anas bin Malik berkata, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi. Dulu cincinnya Rasulullah ada di sini, sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ke arah hinsor beliau dari kelingking. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu cincin beliau itu ditaruh di kelingkingnya, jari kelingking sebelah kiri. Jadi saya ulangi ya, berdasarkan hadis Sahih Muslim dari riwayat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat oleh Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik berkata, kana khatamun Nabi fi hadhi. Dulu cincinnya Nabi ada di sini. Beliau menunjuk ke arah jari kelingking di tangan yang sebelah kiri. Berarti di sini. Nah, itu kalau laki-laki disunahkan seperti itu. Ya. Qala al-imam an-Nawawi. Imam Nawawi berkata, ajma'al muslimuna ala anna sunnah ja'lu khatamur rajul fil khinsar. Kaum muslimin sepakat bahwa yang sunnah itu memakai, bagi laki-laki memakai cincin di, kalau mau pakai cincin maksudnya itu disunahkan di sebelah, di jari kelingkingnya. Adapun wanita, maka tidak ada masalah. Ditaruh di jari yang sebelah mana, tidak ada masalah. Karena di sini, wa'amal mar'atu fa'inna tattakhidu khawatima fi asobi'. Bahwa kalau perempuan itu boleh naruh di jari yang mana yang diinginkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, Nabi mencontohkan di jari kelingking. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah akan kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, besok babnya adalah bab tentang pedangnya Rasulullah. Bagaimana pedang Rasulullah. Dan juga bagaimana baju besinya Rasulullah. Pedang dan baju besinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan kita terangkan pada pertemuan yang datang. Selanjutnya kita kembalikan ke saudara Mas Khairuddin, kepada beliau kami kembalikan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib sazikran jazakumullah khairan. Tadi telah kita simak pembahasan bersama beliau dari pembahasan cincin Rasulullah pertemuan ke-14 pada malam hari ini. Tentunya bagi para pemirsa maupun para listeners yang ingin mencoba berinteraktif langsung, menanyakan langsung melalui telepon, dapat disambungkan ke nomor 031-3710-210. Ataupun pertanyaan Anda dapat dikirimkan melalui line WhatsApp atau SMS kami ke nomor 0873-04-846. Baik, saat kita bacakan pertanyaan pertama kita dari WhatsApp di sini. Baik, pertanyaan yang pertama, Ustaz, bolehkah pria memakai cincin besi putih, Ustaz, atau monel? Semisal seperti itu, Ustaz, manasih dan penjelasannya, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan apa yang kita pelajari tadi, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memakai cincin yang terbuat dari emas. Adapun selain itu, wallahu alam, insyaallah tidak mengapa, wallahu alam. Baik, sekian jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, pertanyaan yang kedua, tapi kita berikan kesempatan bagi para penelpon yang mencoba masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Ustadz, saking Pak Jo Surabaya niki. Nggih. Nggih, monggo Pak. Pati tanggap ngeten, Pak Ustadz. Waktu apa tuh Rasulullah di Mekah mungkin nggih. Niku ada perjanjian-perjanjian ditempelkan pengumuman di Ka'bah, perjanjian piagam Madinah atau apa kudubi perjanjian apa, saya lupa, itu ada tertanda Muhammad Rasulullah. Orang kafir Quraisy tidak setuju, suruh Rasulullah suruh menghapus, hanya Muhammad saja. Tolong diceritakan peristiwa itu. Terus yang nomor kali ngeten Pak Ustadz, kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan berjenggot nggih. Kula pernah apa itu mendengar kalau kumat sekarang itu kumisnya jangan panjang, kumisnya dikerik, hanya jenggotnya saja. Karena nanti kalau kumisnya dipihara seperti orang Yahudi. Apa itu betul, Bapak Ustaz? Mohon maaf, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bacaan yang pertama tentang perjanjian. Perjanjian yang panjenengan maksud itu bukan piagam Madinah. Dan juga bukan yang ditaruh, seperti yang panjenengan sampaikan, ditaruh di dinding Ka'bah. Itu adalah perjanjian, namanya perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Tadi sudah sempat saya singgung. Jadi ceritanya itu, Rasulullah sudah hijrah dengan para sahabat ke Madinah. Terus Rasulullah SAW mendapat mimpi untuk pergi umrah, ya, dari Madinah ke Mekah. Maka Rasulullah bersama para sahabat, kurang lebih jumlahnya 1400-an, 1000 lebih, untuk menunaikan ibadah umrah, membawa pakaian ihram, tidak niat perang, niatnya hanya menjalankan ibadah umrah. Kemudian di tengah perjalanan, berita itu terdengar oleh kafir Quraisy bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabatnya datang ke kota Mekah. Lah, kafir Quraisy ketakutan, dikira itu Rasulullah mau perang. Padahal Rasulullah enggak ingin perang. Rasulullah ingin pergi ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah umrah. Maka dipersulit oleh orang kafir Quraisy, dihalang-halangi, dipersulit untuk masuk ke kota Mekah. Singkat kata, terjadilah perjanjian. Itu kalau dijelaskan panjang ya. Intinya terjadi perjanjian antara Rasul dengan orang kafir Quraisy. Ya, butir-butir perjanjian itu diantaranya satu, gak boleh umrah tahun ini, harus balik pulang. Gak boleh, stop. Harus pulang kembali ke Madinah. Boleh tahun depan. Boleh tapi tahun depan. Itu pun dikasih waktu 3 hari saja langsung harus balik ke Madinah. Poin berikutnya diantaranya adalah yang masuk sekutunya Muhammad silakan, yang masuk sekutunya orang kafir Quraisy silakan. Terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Kalau ada orang Mekah masuk Islam hijrah ke Madinah, enggak boleh diterima, harus dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Madinah kembali ke Mekah, maka enggak usah dikembalikan ke ke Madinah. Jadi secara kasat mata apa ini mendolimi kaum muslimin perjanjian itu. Ya, tapi sejatinya tidak juga. Itu pertolongan Allah. Oke. Lah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian itu, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib selaku sekretaris perjanjian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Uktub ya Ali, bismillahirrahmanirrahim." Tulislah wahai Ali, bismillahirrahmanirrahim. Kata utusannya orang kafir Quraisy, namanya Suhail bin Amr. Suhail bin Amr mengatakan, "Stop, jangan kamu tulis bismillahirrahmanirrahim. Kami enggak kenal siapa itu Ar-Rahman, siapa itu Ar-Rahim. Tulis saja bismikallahumma." Kata Rasulullah, "Ya sudah Ali, tulis saja bismikallahumma." Kemudian Rasulullah mengatakan, ini yang membuat perjanjian ini adalah Muhammad Rasulullah. Kata pimpinannya delegasi orang kafir Quraisy, "Stop, jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Muhammad utusan Allah. Kami enggak ngakui Muhammad itu utusan Allah. Ngapain ditulis pakai tulisan Muhammad Rasulullah? Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Muhammad putranya Abdullah, putranya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Kalau seandainya Muhammad Rasulullah, berarti kita percaya dong bahwa Muhammad itu Rasul. Kami enggak percaya," kata Suhail bin Amr. Akhirnya Rasulullah, "Ya sudah Ali, tulis saja Muhammad bin Abdullah." Jadi begitu ceritanya, Pak. Itu namanya perjanjiannya apa tadi? Perjanjian Sulhul Hudaibiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Pertanyaan yang kedua tadi, Ustaz, bagaimana kumis apabila dipanjangkan itu menyerupai Yahudi, Ustaz? Apakah itu betul, Ustaz? Intinya, Pak, masalah kumis sama jenggot, jenggotnya disuruh manjangin, kumisnya suruh potong. Ya, intinya seperti itu. Intinya seperti itu wasiat Rasulullah. Ya, panjangkan jenggotmu dan potonglah kumismu. Nah, itu intinya ya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Sekian jazakumullah khairan atas pertanyaan Pak Jo. Tadi yang telah bertanya, tapi kita angkat telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Baik, tersambung kembali. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Saking Gresik, Mas Farudi. Oh, oke, silahkan Ibu Abdul Majid. Mohon maaf, Bapak Ustaz Fadlan Shah. Gini, Ustaz. Tadi saya kan ngendikan tidak boleh emas gitu, nggih. Tapi selain emas boleh ya, Ustaz. Ini untuk orang Indonesia, Ustaz. Dia kan mengikuti Rasulullah. Selain emas boleh, Ustaz. Misalnya platina gitu, Ustaz. Misalnya platina, perak. Terus itu loh, Ustaz, perunggu, tembaga itu loh, Ustaz. Apa boleh? Tiga macam itu untuk pria, Ustaz. Matur nuwun. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah memakai cincin, Bu. Pertama, apakah memakai cincin itu sunnah? Ya, bagi laki-laki. Tadi sudah di awal kita jelaskan, sebagian ahli ilmu menjelaskan. Jika orang yang memakai cincin itu tujuannya karena ada kebutuhan, seperti Rasulullah ada kebutuhan, maka itu hukumnya sunnah. Kenapa Rasulullah pakai cincin? Karena pada waktu itu diperlukan cincin itu sebagai stempel untuk surat menyurat. Makanya Rasulullah selama fase Mekah umur 50 tahun, umur 40 tahun sampai umur 53 tahun tidak ada keterangan Rasulullah pakai cincin. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dapat 6 tahun baru Rasulullah memakai cincin. Itu tujuannya pun untuk apa tadi? Untuk apa? Memberi stempel surat yang akan dikirim ke raja-raja non-Arab. Nah, sehingga kalau ada orang di zaman ini memakai cincin, yang mana di situ ada keperluan seperti yang keperluan itu ada di zaman Nabi, maka itu sunnah. Adapun seorang memakai cincin tapi enggak ada keperluan seperti yang ada di zaman Nabi, maka itu sekedar mubah. Begitu, Bu, ya. Itu salah satu takrir atau tafsir yang diterangkan oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh Abdul Razzaq, dan beliau juga menukil hal itu dari para ulama bahwa terperinci hukumnya itu. Jadi kalau enggak ada hajat apa-apa orang pakai cincin ya sekedar mubah. Seperti orang pakai jam tangan, seperti orang pakai baju ini, baju itu, hukumnya seperti itu. Ya, seperti itu tentang memakai cincin. Kemudian sekarang tentang bahan yang dipakai cincin tersebut. Sekali lagi bahwa al-aslu ya fi al-libas al-khil awil mubah awil ibaha. Hukum asal pakaian itu ya termasuk cincin, termasuk apa saja yang dipakai, hukumnya asalnya boleh-boleh saja. Selama tidak yang terlarang. Nah, salah satu yang terlarang adalah emas yang terbuat dari, mohon maaf, cincin yang terbuat dari emas. Itu yang jelas ada larangannya. Seperti yang tadi kita katakan, Rasulullah SAW melempar cincin emasnya sahabat, dan Rasulullah sendiri melempar miliknya. Akhirnya orang-orang pun gak meninggalkan semuanya, tidak memakai cincin terbuat dari emas. Sehingga, maka yang terlarang ini yang gak boleh. Adapun yang gak terlarang, ya silakan saja. Karena hukum asal pakaian, hukum asal makanan itu boleh. Mau pecel, mau rawon, mau bakso, mau soto, silakan. Selama gak haram bahannya, silakan. Termasuk pakaian, mau pakai kain katun, mau pakai kain wol, mau pakai kaun, silakan. Selama gak terlarang. Kalau terlarang, contohnya sutra terlarang. Gak boleh laki-laki pakai sutra. Termasuk masalah cincin tadi. Yang terlarang adalah emas. Selain emas, dikembalikan ke hukum asal. Hukum asal, apa yang kita pakai itu boleh. Selama tidak melanggar syariat. Selama gak ada larangan, maka boleh. Tidak mengapa pakai, tadi dari apa saya kurang paham, dari perunggu. Insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya jazakallahu khairan atas pertanyaan Ibu Abdul Majid tadi yang telah bertanya. Tadi yang mencoba menelpon bisa disambungkan kembali. Kita coba angkat menelpon. Nah, nampaknya belum tersambung. Pertanyaan selanjutnya set dari di sini beliau bertanya set menggadaikan kebun. Saya menggadaikan kebun yang memegang kebunnya tadi mengambil manfaatnya dengan izin saya, Ustaz. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Tayib. Menggadaikan barang itu kan karena utang piutang. Betul apa enggak, Mas? Kenapa digadaikan? Karena dia utang. Kan begitu ya. Fungsi dari gadai adalah sebagai jaminan atas utang tersebut. Maka kalau itu utang piutang berlaku kaidah. Kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mana di situ ya ingin mengambil keuntungan dari utang piutang itu, maka itu riba. Harusnya daripada seperti itu, harusnya seperti ini, dengarkan saya. Harusnya si orang yang punya tanah tadi ngomong saja, silakan garap sekian bulan, harganya sekian, gitu. Jadi kita ubah akadnya, bukan gade, tapi apa? Akad apa? Sewa, menyewa. Silakan pakai selama satu bulan, atau silakan pakai selama satu tahun, silakan pakai selama dua tahun, saya minta uang sekian sebagai upah sewa. Itu lebih selamat. Adapun Anda pinjam duit 10 juta, terus yang dijadikan gade adalah apa? Tanah, terus orang ini garap tanah Anda, dan nanti tetap Anda bayar berapa tadi? 10 juta. Maka ini riba, enggak boleh. Anda mengembalikan 10 juta utuh, tapi kebun Anda dipakai orang ini, dapat untung dia. Ini namanya riba dan ini enggak boleh. Setiap utang piutang yang mana si pemberi utangan itu mengambil keuntungan dari utangnya atau piutangnya, maka ini adalah riba dan itu tidak diperbolehkan. Solusinya datang, silakan sewa tanah saya ini selama 3 tahun, harganya sekian. Jadi akadnya sewa-menyewa, bukan akadnya utang-piutang, terus dijadikan gadai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari bapak-bapak tadi yang telah bertanya. Baik, cukup menarik pembahasan kita, dan mungkin bagi para pemirsa yang ingin mencoba menyambungkan melalui telepon dapat disambungkan ke nomor 031 3710210. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari Kota Tuban, Ustaz, dari Umu Nadro. Afwan, Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana tips agar kita terhindar dari sifat pemarah, Ustaz, untuk akhwat, Ustaz? Silahkan, Ustaz. Bagaimana tips agar tidak suka marah-marah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taghdab, jangan marah, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Maka kita jangan gampangan marah. Marah itu minasyaiton. Makanya kalau sudah marah gitu, segera berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung. Kemudian redamkan dengan berwudu. Berwudulah. Kalau sudah marah begitu, berlindung kepada Allah dari syaitan. Kedua, berwudulah. Karena marah itu dari setan, maka redamkan dengan berwudu. Kemudian di antara cara yang lain adalah ketika Anda marah dalam kondisi berjalan, maka berhentilah. Ketika dalam kondisi berdiri marah, maka duduklah. Ketika kondisi duduk masih marah, maka berbaringlah. Itu yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, seperti itu. Kemudian jangan marah, ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau mencabut kelemah lembutan dari seorang, jadi kelemah lembutan itu kalau ada pada sesuatu maka akan menghiasinya. Dan kelemah lembutan itu kalau dicabut dari sesuatu pasti akan merusak sesuatu tersebut. Makanya harus selalu ingat, ya, harus lemah lembut, jangan gampang marah, tahan emosimu, tahan emosi kita. Ya, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai berkulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang pandai menahan amarah dan hawa nafsu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, sekian jazakallahu khairan. Kita coba angkat telepon selanjutnya yang sudah tersambung. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan bapak siapa, dari mana? Pak Rashid, Pak, Jakarta, iya. Pusat. Silahkan, Pak Rashid. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rashid, monggo, silakan. Terkait dengan hutang piutang, Pak Ustaz, ada masih terhitung saudara, ya, itu meminjam uang ke saya, memang tidak besar, tapi sudah hampir 4 tahun ini tidak ada tanda-tanda mau membayar. Saya sudah pernah ketemu, saya bilang ya udah dicicil aja gitu kan, tapi tetap tidak ada, Pak Ustaz. Ya. Sampai sekarang mau memasuki tahun kelima itu, Pak Ustaz. Memang tidak besar, cuma 2 juta, Pak Ustaz. Nah, ini saya pernah mendengar ketika tidak bisa diurus selesaikan di dunia, kan di akhirat nanti saya akan mendapat pahala dari dia gitu, Pak Ustaz, karena bayar utang. Iya. Nah, ini lebih baik mana ya, Pak Ustaz? Apa saya ikhlaskan saja karena tidak ada tanda-tanda akan membayar, dan ini memang kelakuan dia, Pak Ustaz, bukan ke saya aja, ke saudara yang lain juga. Memang tidak ada pekerjaan tetap dia sekarang, Pak Ustaz. Jadi apakah saya ikhlaskan, dan perlukah saya bicara gitu, Pak Ustaz, tentang mengikhlaskan itu? Itu aja, Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, silahkan. Iya, fenomena yang dihadapi Pak Rashid ini fenomena yang kerap terjadi di masyarakat kita. Padahal utang piutang itu masalah yang sangat penting. Coba Pak Rashid lihat di Al-Quran tuh, bahwa di dalam Al-Quran itu surat terpanjang itu tentang utang piutang, bukan surat tentang sholat, bukan ayat tentang zakat, bukan ayat tentang haji, bukan ayat tentang jihad. Jadi ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu ayat yang berbicara tentang utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu sampai satu halaman penuh bahas utang piutang. Saking dahsyatnya utang piutang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya orang mukmin itu tertahan dengan utang piutangnya. Bahkan diterangkan dalam sebuah riwayat, ada jenazah yang dibawa kepada Rasulullah untuk disolati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah saudaramu ini punya utang? Punya utang? Dijawab sama orang-orang, dia tidak punya utang ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disolati sama Nabi. Dan datang, didatangkan jenazah yang kedua, ditanya sama Nabi, apakah orang ini punya utang? Ya, punya utang ya Rasulullah. Apakah dia punya harta peninggalan untuk melunasi utang piutangnya? Punya ya Rasulullah. Maka disolati sama Nabi. Terus datang, didatangkan jenazah yang nomor tiga, Nabi bertanya, apakah saudaramu ini punya utang? Maka orang-orang menjawab, iya ya Rasulullah, dia punya utang piutang. Apakah dia ini punya, dia punya utang. Apakah dia ini punya harta peninggalan yang digunakan untuk melunasi utangnya? Maka orang-orang menjawab, tidak punya ya Rasulullah. Dia tidak punya harta pusaka, harta peninggalan untuk melunasi utang piutangnya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, sallu ala sahibikum. Solatilah jenazah saudara kalian ini. Rasulullah enggak mau nyolati karena punya utang. Perhatikan, yang ditanya Nabi bukan siapa orang ini. Perhatikan, yang ditanya Nabi bukan siapa orang ini, apa jabatannya, apa profesinya, dia sudah bayar zakat apa belum. Bukan itu pertanyaannya, sudah haji apa belum. Bukan, pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya adalah, punya utang gak ini jenazah? Kalau punya utang dan tidak punya duit peninggalan untuk membayar utangnya, Rasulullah gak mau nyolati. Silakan solati jenazah saudaramu, Rasulullah gak nyolati. Ini menunjukkan teguran keras bagi orang yang sembarangan dan bermudah-mudahan masalah utang dan tidak bayar. Bahaya itu. Bahaya. Oh, ada orang mujahid misal, ya Rasulullah, kalau aku berjihad di jalan Allah, mati di jalan Allah, apakah Allah mengampuni dosa-dosaku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berperang karena Allah, mencari meninggikan kalimat Allah, tidak lari dari perang, Allah mengampuni seluruh dosamu. Terus setelah itu Nabi bertanya lagi. Ulangi lagi pertanyaanmu. Ya Rasulullah, kalau aku berjuang di jalan Allah, kalau aku mati apakah dosaku diampuni? Kata Rasulullah, iya. Jika engkau niatnya ikhlas karena Allah, tidak lari dari peperangan, dosamu diampuni semuanya. Illadain, kecuali satu. Utang. Gak bisa. Tetap ada hitung-hitungannya. Padahal ini orang mati di jalan Allah, fisabilillah, jihad, mati di sembelih orang kafir. Tetap kalau masalah utang piutang, tetap ada hitung-hitungannya. Gak bisa lepas. Tetap ada hitung-hitungannya. Nah, sekarang itu tentang bahayanya utang piutang. Sekarang kita coba menjawab pertanyaannya dari Pak Rosyid tadi yang ada di Jakarta Pusat. Jadi ada hadis banyak Pak tentang keutamaan orang yang memutihkan hutang, orang yang membebaskan utang. Di antaranya adalah di antara keutamaan orang yang membebaskan utang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan pada hari kiamat. Di antara orang yang diberi naungan pada hari kiamat adalah orang yang andoro mu'siran. Orang yang mengasih waktu tempuh. Ngasih waktu luang untuk orang yang kesulitan bayar utang. Termasuk memutihkannya. Memutihkannya artinya membebaskannya dari utang piutang. Ya, barang siapa membebaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat. Jadi banyak keutamaannya membebaskan utang itu. Ya, cuman ini kan orang kebiasaan gitu loh. Kalau orang itu kebiasaan dan menjadi profesi suka utang-utang terus, Ya, dalam hal ini harus ada pelajaran, harus ada edukasi. Harus dia dikasih efek jera dengan cara diboikot atau kita apa namanya kita kasari, kita tegasi, tidak apa-apa. Tapi tetap niatnya mendidik, bukan niatnya benci karena itu masih keluarga kita. Nah, adapun tadi dikatakan apakah harus saya sampaikan kalau saya bebaskan? Ya enggak harus. Ya enggak harus. Ya enggak harus sampaikan, enggak harus. Ya tapi ya sudahlah kalau sudah begitu wis ya dia juga masih saudara saya, ya sudahlah saya ikhlaskan saja. Ya saya relakan hakku, sudah biarkan dia tidak bayar misalnya. Ya. Nah, karena kalau disampaikan, wis gak usah bayar saja, oh tambah nanti dia gak ada usaha, tambah semakin memudahkan dia bermudah-mudahan dalam utang piutang. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab, apa faedahnya saudaramu diazab Allah karena dirimu? Itu perkataan yang harus kita renungkan. Apa untungnya bagimu saudaramu diazab Allah karenamu? Lebih baik terus dididik, diajari, ya, dan diikhlaskan, insya Allah Anda dapat banyak kebaikan, memperoleh pahala yang luar biasa, apalagi ini sesama saudara. Terus diingatkan, terus dinasihati, adapun mengikhlaskan itu hak Anda, silakan diikhlaskan boleh, atau tidak diikhlaskan, nunggu di akhirat juga boleh, itu hak Anda. Wallahu a'lam bissawab, semoga bermanfaat. Mas Khairuddin, saya kira sampai di sini, terima kasih telah menemani saya di sini, jazakumullah khairan. Pesan saya terus istiqomah dalam kebaikan dan ikuti terus kajian kitab Syama'ilin Nabi untuk kita melihat Rasulullah dari dekat tentang seluk-beluk karakter, pakaian dan apa saja tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termaktub dalam kitab ini yaitu kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kitab ini sudah diterjemahkan silakan Anda memilikinya dengan membelinya insyaallah tidak rugi. Karena di dalamnya ada semua tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga semakin cinta kita bertambah, semakin kita mengenal Rasulullah, semakin tahu perjuangannya, dengan itu semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.